sekarang ditulis ya, ini pekerjaan hati yang paling mendasar. Ditulis ya, pekerjaan hati yang paling mendasar. Pekerjaan hati yang paling mendasar itu yang pertama iman. Iman. Kemudian takut. Nomor dua. Kemudian mengharap. Kemudian mencinta. Cinta. Yang terakhir itu niat karena Allah, ikhlas. Ini ya menurut kesimpulannya di syarah-syarah itu seperti itu. Ya memang kalau kita melihat saudara ini, supaya kita tahu aja ya, bahwa kerjaan hati kita itu pekerjaan yang paling mendasar itu iman. Tapi ada sebaliknya, iman lawan katanya apa? Iman lawan katanya apa? Kafir. Mengharap lawan katanya apa? Hah? Mengabaikan. Ngerti nggih? Terus kalau takut lawan katanya apa? Hah? Berani. Takut lawan katanya berani. Kalau mencinta lawan katanya apa? Membenci. Kalau ikhlas lawan katanya apa? Hah? Hah? Kalau karena Allah lawan katanya apa? Ya enggak karena Allah, itu aja gampang-gampang aja orang, enggak usah angel-angel mikir orang. Cinta itu pekerjaan hati. Ngerti ya? Iman juga kerjaannya apa? Hati. Kalau di sini itu ya, pertama percaya ya. Kalau di Qur'annya itu saya urut surat ininya, surat apa namanya? Surat ininya di Qur'an. Saya sebenarnya lebih suka ini. Qolatil arabu amanna. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang itu pada orang kampung itu orang, saya iman, saya iman. Allah memfirmankan Muhammad Kandanono, bilangin orang yang bilang iman itu, kamu itu belum iman, tapi kamu harus menyerah dulu, baru iman akan masuk di hatimu. Berarti iman itu sederajat ada di hati. Tapi di surat Ma'idah lebih jelas lagi, ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladina yusarru fil kufri minal ladina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min apa? Wa lam tu'min qulubuhum. Ini pekerjaan hati yang paling dasar itu adalah iman. Nah itu. Lah terus takut saudara. Takut itu ya banyak di Quran itu ayat-ayatnya macam-macam, tapi yang simple itu ya, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafu ma khawfun in kuntum mu'minin. Kalau ayat-ayat yang lain itu fala takhshawun nasa wa khawfun. Banyak ayatnya macam wakhshawni. Maksudnya itu kerjaan hati ini ya, takut, takwa. Tapi ini yang paling mendasar. Jadi takut itu bermacam-macam. Nah itu. Lah orang berarti orang ninggalin sholat. Berarti apa? Berani dengan apa? Neraka. Gak takut neraka dia. Melanggar berarti gak takut neraka. Nah, terus kalau mengharap. Masih ingat lho ya? Ini dalilnya orang karena Allah. Faman kana yarju liqa Allah. Gimana? Fal ya'mal amalan solihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Siapa yang mengharap bertemu dengan Allah, mangkana yarju liqa Allah liqa rabbihi falyamal amalan solihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Surat Kahfi 110 yang paling akhir. Orang itu kalau mengharap ketemu Allah, punya harapan, saya ini punya harapan surga. Ayatnya lain banyak sebenarnya. Ayat mengharap itu gini. Ini ciri khasnya orang iman ya. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarju. Kalau kamu luka, orang-orang yang enggak pernah ibadah juga luka. Tapi kamu punya harapan apa yang mereka tidak harapkan. Ini cuma kata pinjem. Orang iman berjamaah, ada sedih, ada susah, ada kehilangan, gimana begitu? Ada pertengkaran dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan saudara. Itu kalau orang iman kan cobaan untuk gimana bisa masuk surga sama di neraka loh. Orang luar yang enggak mikir surga neraka, mereka juga itu juga. Pernah enggak orang luar kehilangan saudara? Orang luar jamaah loh. Kehilangan, bertengkar dengan istri, pernah enggak? Bertengkar dengan saudara. Tapi kita mengalami seperti yang mereka alami, mereka enggak punya harapan. Kalau kita punya apa? Harapan. Kita barang hilang, teng. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma jurni apa? Fi musibati wa akhlifli khairan minha. Tapi kalau yang lebih tinggi lagi saudara jamaah, bukan hanya itu. Orang jamaah hidup di dunia ini oleh Allah dikadar enggak punya. Pengen punya mobil, bisanya beli ya mobil-mobilan. Gimana bang Ulur? Pengen naik pesawat, bisanya beli ya pesawat-pesawatan. Pengen punya rumah, bisanya beli rumah-rumahan. Enten nama badan lo? Halo, enten nama badan? Karena jamaah enggak mau yang haram, enggak mau riba, enggak mau kerja yang riba. Saudara di luar jamaah yang enggak pernah mikir ibadah, mereka juga sama. Ada enggak orang luar jamaah yang enggak pernah punya rumah? Ada ya? Ada mah orang luar jamaah yang enggak pernah punya mobil? Ada banyak saudara. Tapi kita punya harapan rumah di mana saudara? Rumah di mana? Surga. Lakne dadi wong jamaah sing enteng atine. Sing longgar atine. Nggih. Ora duwe omah mbok dunya ora hopo-hopo. Sing penting duwe omah di mana? Tidak punya rumah di dunia tidak apa-apa, yang penting punya rumah di mana? Di surga. Lah boleh itu putus asa cak, lora. Soalnya emang yang ngomong yang doma yo, namanya nih gurung kotor yo, gak bintu lor. Enak, wis omais anggroma yang cemai yo, makung nih mahur. Masjid yang cemai, masjid kung nih. Ini apa gimana lor? Masih gak oleh mobil ya gak popo. Kadang yang dunia yang panjang dijan, Gusti Allah nyoba lor ya. Ada orang punya rumah itu di setiap kota punya rumah. Biayai tapi gak gelem nenggoni. Sing menikmati pembantu-pembantu nih. Listrik sebulan berapa juta. Kulkas apa semua setahun belum tentu ditatengin sekali. Ada enggak di jamaah? Ada apa enggak? Banyak. Bentuk, lah terus disuruh nunggu pembantu. Lah pembantunya pacaran. Ngepengi pacarnya untuk kuno, kadang kawin ya di situ, punya anak ya apa, mobilnya ada semua ada, ya ini siap-siap kalau saya mau ke situ, ya sih nikmati pembantu ini lor. Rumah saku ya sih enak ya pembantu ini, gus gak melok bayar, gak melok listrik, gak melok, ya. Tapi menikmati. Tapi menungso pengin ini, pengennya itu mempunyai. Berarti apa? Hatinya pengen. Lah saya ini jamaah-jamaah semua yang sudah punya rumah, punya ini, apa semua, disyukuri belum? Gimana bagi belum? Disyukuri. Sempit, kalau rumahnya sempit, lapangkan hatimu. Gini mengge. Kalau rumahnya sempit, lapangkan hatimu, insya Allah rumah itu jadi lapang. Kalau kurang bersih rumahnya, bersihin. Gini mengge. Kalau saman kurang kerasan, bikin saman bisa kerasan di situ. Banyak baca Quran, banyak zikir. Gitu. Punyalah hati yang baik, damai dengan istri, damai dengan anak-anak, insya Allah kerasan di rumah. Orang gak kerasan di rumah itu bukan fisiknya yang gak kerasan, ininya yang gak kerasan, hatinya yang gak kerasan. Seterusnya saudara jemaah, mencinta. Ini surat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Saudara, cinta itu memang anu saudara. Kalau ngomongin cinta itu macam-macam saudara. Cinta itu bayangan kita itu laki-laki dan perempuan. Gimana bang juga saudara? Padahal cinta itu bukan hanya itu. Imam ya harus mencintai ru'yahnya. Gimana bang? Ru'yah harus mencintai siapa? Imamnya. Jamaah harus mencintai pengurusnya. Pengurus harus mencintai jamaahnya. Semua jamaah. Orang tua harus mencintai anak-anaknya. Anak-anak harus mencintai kedua orang tuanya. Individu jamaah harus mencintai pekerjaannya. Harus mencintai dapuannya. Saudara, saman punya kerjaan, saman benci. Kira-kira enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak enak. Kalau saman punya pekerjaan, saman cintai kerjaan sampean. Kalau sama cinta saudara jamaah, ngantuk jadi hilang. Gimana panggil? Capek jadi gak capek. Lemes jadi semangat. Ya semangat. Kalau cinta, kalau cinta kita kepada Allah. Meskipun malam itu ngantuk, karena cinta kita kepada Allah saudara jamaah, kita bangun. Meskipun tidurnya setengah satu, satu kurang seperempat, jam 3, insya Allah bangun. Cinta ini saudara-saudara menggerakkan segala-galanya. Karena cinta orang itu saudara-saudara berani menjual rumah, menjual mobil, menjual sawah, karena cinta. Lautanku seberangi, padahal ada yang dia. Lautanku seberangi, gunung aku daki. Mas, apa belum singkatnya? Lautan api pun saya seberangin. Padahal guru sampai nyabrang gosong berbunyi lah. Tapi ya karena cinta seperti itu. Cintalah Rasul, mintalah bisa cinta kepada Allah dan Rasul. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa min al-ma'il barid. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa min al-ma'il barid. Saudara, hati ya. Cintailah Allah Rasul. Yang semua tadi saudara jemaah itu sebenarnya nasihat. Doa semua tadi loh, nasihat. Kita harus mencintai Allah Rasul. Ya lah, barang siapa yang terus ini harus cinta karena Allah. Barang siapa yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, faqad istakmalal iman. Sungguh dia menyempurnakan imannya. Gonggol warin barokah. Ketoke wis setengah-setengah gak nyaut wong-wong ini. Pasti nyaut apa mboten lho? Kok sawangane wis apa kosong lho.